membicarakan satu permasalahan, yaitu pembacaan Bismillahirrahmanirrahim tatkala sholat. Tatkala sholat, pembacaan Bismillahirrahmanirrahim tatkala membaca surat Al-Fatihah di dalam sholat, maksud saya. Apakah Bismillahirrahmanirrahim dibaca atau tidak? Ini termasuk dari masail tata'allaku bi suratil Fatihah fi shalah. Permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan surat Al-Fatihah di dalam salat. Salah satu masalahnya adalah yaitu ucapan Bismillahirrahmanirrahim tatkala membaca surat Al-Fatihah di dalam salat. Apakah dikeraskan ataukah tidak dikeraskan? Ini salah satu masalah yang kita bicarakan tatkala kita membicarakan tentang pembacaan surat Al-Fatihah di dalam salat. Apakah ucapan Bismillahirrahmanirrahim itu dikeraskan atau tidak dikeraskan? Pada pertemuan sebelum umroh kalau tidak salah, kita sudah bahas masalah ini. Karena saya cek di YouTube dawasunnah.com bahwa masalah ini sudah saya bahas, yaitu hukum mengeraskan basmalah tatkala membaca surah Al-Fatihah di dalam sholat. Ya, hukum mengeraskan basmalah. Basmalah itu artinya apa? Bismillahirrahmanirrahim. Tatkala membaca surah Al-Fatihah di dalam sholat. Di sini minimal ada 3 pendapat. Tidak mengapa kita mengulang. Pendapat yang pertama, yaitu tidak dikeraskan. Tidak dikeraskan. Berarti kalau tidak dikeraskan, dibaca atau tidak? Dibaca, tapi tidak dikeraskan. Ya. Jadi imam tatkala sholat mengimami kaum muslimin, maka tidak dikeraskan basmalahnya tatkala sholat ketika membaca surat Al-Fatihah. Tetapi dibaca dengan lirih, suara yang rendah, yang didengar oleh diri sendiri. Dan sudah kita sebutkan, ini adalah pendapat Khalifah Rashidah yang 4, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali radhiyallahu anhum ajma'in. Tentunya pendapat, ketika kita mengatakan pendapat ini adalah pendapat Khalifah Rashidah, ini pendapat kuat. Karena Khalifah Rashidah, mereka adalah orang-orang yang berilmu. Dan salah satu atau orang-orang dari ulamanya para sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Kemudian juga ini adalah pendapatnya Imam Ahmad dari mazhab yang 4, Hanafi, Maliki, Hambali, Syafi'i, Hambali. Maka ini pendapat Imam Ahmad, Hambali. Pendapat Imam Ahmad. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, mereka berdalil, ini dalil ya, dalil yang digunakan oleh pendapat pertama. Dan ini amalan kita yang kita kerjakan di masjid ini. Kemudian kebanyakan juga dakwah sunnah, dakwah salaf, mereka mengambil pendapat ini. Maka kita harus tahu dalilnya. Dalil yang dipakai, kenapa Bismillahirrahmanirrahim dibaca dengan suara yang lirih di dalam Al-Fatihah adalah karena hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Hadis Anas bin Malik, beliau mengatakan di dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim bahwa annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakrin wa Umar, dalam riwayat yang lain wa Utsman, kanu yaftatihuna shalah bi alhamdulillahi rabbil alamin. Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab Dalam riwayat yang lain ada tambahan Utsman bin Affan. Mereka memulai membaca surat di dalam sholat, surat Al-Fatihah maksudnya, dengan ucapan Alhamdulillahirrabbilalamin. Berarti tidak mengucapkannya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ya, memulai dengan ucapan Alhamdulillahirrabbilalamin. Mereka mengatakan bahwasanya Anas bin Malik radhiyallahu anhu termasuk pembantu Rasulullah SAW yang senantiasa melazimi, selalu bersama dengan Rasulullah SAW. Baik ketika mukim, ketika safar, dan senantiasa beliau sholat bersama Rasulullah SAW. Tetapi beliau tidak menyebutkan bahwa Rasulullah SAW sholatnya mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim dengan dikeraskan. Bahkan beliau menafikan, bahkan beliau meniadakan. Artinya Rasulullah SAW tidak mengeraskan Bismillahirrahmanirrahim. Karena dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Imam An-Nasa'i, Imam Ibnu Khuzaimah, bahwa kanu yusirrun, mereka melirihkan suara basmalahnya. Ini ingin lihat, mereka melirihkan suara basmalah. Dalam riwayat Imam Ahmad, la yajharuna bi bismillahirrahmanirrahim. Mereka tidak mengeraskan Bismillahirrahmanirrahim. Ini menunjukkan tetap dibaca, tapi dengan suara yang lirih. Nah, ini pendapat yang pertama. Dan pendapat ini yang pendapat yang paling kuat. Ya, pendapat ini adalah pendapat yang paling kuat. Baik. Ada dalil lain yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi bahwa Rasulullah SAW membaca Bismillahirrahmanirrahim tatkala membaca surah Al-Fatihah dengan suara yang lirih, tidak dengan suara yang keras. Lihat hadis dari Abdullah bin Mughaffal, Ibnu Abdullah bin Mughaffal. Ia berkata, sami'ni abi wa ana aqul bismillahirrahmanirrahim. Bapakku mendengar tatkala aku membaca bismillahirrahmanirrahim. Kemudian Abdullah bin Mughaffal radhiyallahu anhu, salah seorang sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, berkata, ai bunayya wa iyyaka wal hadith. Wahai anakku, jangan engkau melakukan perbuatan mengada-ngada. Jadi bismillahnya itu dikeraskan, disebut oleh Abdullah bin Mughaffal radhiyallahu anhu perbuatan mengada-ngada. Walam ara ahadan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kana abghadha ilaihi al-hadath fil Islam, yakni minhu. Artinya, aku tidak pernah melihat seorang pun dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang paling membenci terhadap perbuatan bid'ah dibandingkan beliau, yaitu dibandingkan Abdullah bin Mughaffal radhiyallahu anhu. Kemudian Abdullah bin Mughaffal radhiyallahu anhu berkata, "Wa shallaitu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam." Aku salat di belakang Nabi. Wa Abi Bakar, Abu Bakar, wa Umar, wa ma'a Utsman. Abu Bakar, Umar dan Utsman. "Falam asma ahadan yaquluha fala taqulha." Aku tidak pernah mendengar seorang pun dari empat orang ini, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar, Umar dan Utsman, mengucapkan bismillah tersebut dengan suara yang keras. Maka janganlah kamu katakan itu. Artinya janganlah dengan suara yang keras. Idza anta shallaita faqul alhamdulillahi rabbil alamin. Jika engkau salat, maka ucapkanlah alhamdulillahi rabbil alamin. Ini dalil yang menunjukkan bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar, Umar, Utsman, beliau ketika sholat membaca Al-Fatihah, bismillahnya tidak dikeraskan. Puas sudah dalilnya, itu yang kita lakukan. Ya. Dan itu yang mungkin sebagian orang di dalam hatinya yang hadir di sini mungkin. Kenapa kita menyelisih orang banyak? Orang banyak berbismillah. Saya pernah khotbah di sebuah masjid gitu, di daerah Kayu Tangi sebelah sana. Habis khutbah ada orang datang. Ustaz, khutbah pian tuh ini kisah sidin lah, belum kan berkisah untung. Khotbah pian itu luar biasa. Tapi pian kada bismillah. Maka Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, dalilnya itu. Dalilnya yang disebutkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dan ini hadis sahih. Baik. Sekarang pendapat yang kedua, bahwa disunahkan mengeraskan. Dan ini yang dilakukan oleh kaum muslimin kebanyakan di negeri kita. Disunahkan, dikeraskan. Yaitu hadis, yaitu ini pendapat adalah pendapatnya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Pendapat Imam Asy-Syafi'i. Dan dalil yang dipakai oleh Imam Asy-Syafi'i, hadis riwayat Imam An-Nasa'i. Hadis riwayat Imam An-Nasa'i. Hadisnya berbunyi dari Nu'aim Al-Mujmir, dari sahabat Nabi yang bernama Nu'aim bin Mujmir. Beliau berkata, "Shallaitu wara'a Abi Hurairah radhiyallahu anhu faqara'a Bismillahirrahmanirrahim." Kata Nu'aim Al-Mujmir rahimahullah, ini seorang tabi'i. Nu'aim Al-Mujmir, seorang tabi'i yang melihat Abu Hurairah, yang melihat sahabat Rasulullah SAW. Aku sholat di belakang Abu Hurairah. Abu Hurairah ini siapa? Sahabat Rasulullah SAW. Aku sholat di belakang Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Lalu beliau membaca Bismillahirrahmanirrahim. Thumma qara'a bi ummil Qur'an. Lalu beliau setelah itu baca Al-Qur'an, baca ummul Qur'an yaitu Al-Fatihah. Ini menunjukkan bahwasannya Abu Hurairah radhiyallahu anhu membacanya dengan keras, membacanya dengan keras. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah pendapat yang kedua, dan para ulama mengatakan ini dalil yang paling kuat dari mazhab Syafi'i. Hadis ini tadi. Tapi kalau Anda lihat ya, itu perbuatan siapa? Abu Hurairah. Tapi meskipun perbuatan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata di akhir hadis, beliau mengatakan walladzi nafsi biyadih, demi jiwaku yang berada di tangannya, yaitu demi Allah, kata Abu Hurairah, bersumpah berarti, innila asbahakum salatan bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Artinya sesungguhnya aku orang yang paling serupa di antara kalian salatnya dengan Rasulullah. Maka meskipun itu pendapat Abu Hurairah, perbuatannya Abu Hurairah radhiyallahu anhu, tetapi beliau berani sumpah bahwa sholat seperti itu seperti sholatnya siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kuat tidak dalilnya? Kuat juga ini. Makanya khilaf di antara ulama, perbedaan pendapat di antara ulama. Ya, makanya terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama. Itu pendapat yang kedua. Ini pendapat yang kedua, pendapat siapa tadi? Mazhab Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Pendapat yang ketiga. Boleh keras, boleh dengan suara yang lemah. Boleh keras, boleh dengan suara yang lemah. Ini pendapat yang ketiga, seakan-akan boleh kamu ambil dalil ini, boleh kamu ambil dalil ini. Semuanya bujur. Ya, karena kedua pendapat, yang pertama dan kedua, semuanya punya dalil. Dan dalilnya kuat-kuat. Maka pendapat ketiga mengatakan, kapan kita membaca bismillahnya dengan suara yang keras, silahkan. Kapan kita ingin membaca bismillahnya dengan suara yang lirih, silahkan. Ini pendapat yang ketiga. Wallahu a'lam, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pendapat yang paling kuat adalah pendapat pertama. Kita kuatkan pendapat pertama karena hadis Anas bin Malik ini dalil-dalilnya. Alasan-alasannya kenapa kita mengatakan Bismillahirrahmanirrahim dibacanya dengan suara yang lirih. Dibacanya dengan suara yang lirih. Karena hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu lebih jelas dan rinci. Jadi ada ucapan-ucapan seperti tadi dalam hadis, bahwa aku sholat di belakang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar, Umar, Uthman, dan beliau tidak pernah membaca dengan keras Bismillahirrahmanirrahim. Ada ucapan seperti itu. Dan beliau melirihkan suara ketika membaca Bismillahirrahmanirrahim. Dan beliau memulai sholatnya dengan membaca Alhamdulillahirrahmanirrahim. Itu lafal-lafal hadis yang begitu tegas, rinci. Ini kenapa kita, alasan kita menguatkan pendapat yang pertama. Adapun hadis Nu'aim al-Mujmir tadi bagaimana? Yang hadis Abu Hurairah tadi. Yang Abu Hurairah mengatakan bahwasanya aku, demi Allah, aku benar-benar paling serupa sholatnya dibandingkan kalian dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sumpah beliau, berani sumpah loh. Maka jawabannya mudah. Hadisnya ya ada cacatnya. Hadisnya ada semacam kelemahan. Berarti hadis Anas bin Malik yang suaranya lirih lebih kuat. Dan yang lebih kuat didahulukan dibandingkan yang lemah ataupun yang cacat. Baik, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun sahih hadisnya, maka tidak begitu tegas bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengeraskan Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin saja beliau melirihkannya karena enggak tegas. Ya, karena tidak tegas. Kalaupun hadisnya sahih, maka mungkin saja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melirihkannya, tidak mengeraskannya. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala berkata, "Ittafaqa ahlul ma'rifah bil hadis." Para ulama hadis bersepakat, "Ala annahu laisa fil jahri biha haditsun sharih." Tidak ada satu hadis pun yang jelas rinci menyebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengeraskan Bismillahirrahmanirrahim tatkala membaca surat Al-Fatihah di dalam salat. Walam yarwi ahlul sunan al-masyura syai'an min dzalik. Ulama-ulama hadis yang mempunyai kitab sunan, Sunan Abi Dawud, Sunan Nasa'i, Sunan Tirmidzi, Sunan Ibnu Majah, Sunan Ad-Darqutni, Sunan-sunan yang lainnya, kitab-kitab hadis pun tidak meriwayatkan dengan rinci hadis tentang membaca surat, membaca basmalah dengan suara yang keras. Nah, tenang sudah bamalannya? Tenanglah. Ya. Tapi kalau seandainya ada masjid lain pakai bismillah, jangan disalahkan. Mereka memakai pendapat siapa? Imam Asy-Syafi'i. Ini namanya khilafun mu'tabar. Apa namanya, Pak? Khilaf mu'tabar. Apa arti mu'tabar? Perbedaan pendapat yang diakui oleh para ulama. Dari mulai semenjak dulu, abad ketiga Hijriah, sekarang kita abad ke-15. Berarti sekitar 1200 tahun sudah orang berbeda pendapat masalah itu. Ya, maka jangan menyesatkan. Nang bebismillah bedahulu masuk surga. Nang kada bebismillah terlambat masuk surga. Maka ini tidak benar. Ya. Sikap kita kalau terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama yang ada dalilnya dan dari dulu para ulama berbeda pendapat, bukan sekarang, dari dulu sikapnya berlapang dada dan mencari pendapat yang paling kuat dengan dalilnya. Kita boleh mengatakan, oh pendapat kedua lemah, pendapat ketiga lemah. Itu boleh. Pendapat pertama kuat, itu yang kita kuatkan, itu yang kita rajihkan. Ya, kalau di organisasi Muhammadiyah ada majelis terjih namanya. Itu yang kita rajihkan. Kalau di NU ada majelis bahsul masail. Yang kita rajihkan adalah pendapat yang pertama. Boleh kita katakan pendapat kedua lemah, pendapat ketiga lemah. Tapi jangan menyesatkan. Paham ini para ikhwah? Begitu sikap kalau berhadapan dengan permasalahan yang terjadi, perbedaan pendapat di antara para ulama yang apa tadi istilahnya? Mu'tabar, khilafun mu'tabar. Apa arti mu'tabar? Diakui. Kenapa diakui? Karena dari mulai dahulu sudah dibicarakan oleh para ulama. Ya, bukan sekarang pembicaraannya. Jadi kalau seandainya ada orang yang pina baharat-haratan dalam masalah ini, ya, ini biasanya kada belajar. Orangnya tidak belajar, tetapi hanya ikut-ikutan saja. Tapi kalau orang belajar, oh tahu masalahnya. Oh tahu dalil-dalilnya. Oh kayak itu toh kisahnya. Paham ya para ikhwah? Yang paling penting kita tenang sekarang. Kenapa Ustaz? Hampir sebanjaran orang berbismillah, kita yang ada berbismillah. Kada jua kalau. Kada sebanjaran juga kalau. Ya. Perlu sensus juga itu. Ya lah. Baik. Perhatikan, kita ambil hadis yang terbaru. Hadis yang ke-302. 302. Ya, betul ya? Hah? 302. Baik. 303. 302 belum. Baik. Kita baca 302. Jangan protes. Ya, kita baca. Wa an Nu'aymin al-Mujammir radhiyallahu anhu qala صليت وراء أبي هريرة رضي الله عنه فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ثم قرأ بأم القرآن حتى إذا بلغ ولا الضالين قال آمين ويقول كلما سجد وإذا قام من الجلوس الله أكبر ثم يقول إذا سلم والذي نفسي بيده إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم رواه النسائي وابن خزيمة. Artinya dari Nu'aym al-Mujammir radhiyallahu anhu dia berkata, aku pernah salat di belakang Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia membaca bismillahirrahmanirrahim lalu membaca Al-Fatihah sampai kepada bacaan waladdallin, kemudian dia membaca amin setiap sujud dan ketika bangkit dari duduk dia selalu membaca Allahu Akbar. Setelah selesai salam dia berkata, demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, sesungguhnya aku adalah orang yang paling mirip salatnya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Hadis riwayat An-Nasa'i dan Ibnu Khuzaimah. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, dari Nu'aym al-Mujammir. Namanya bisa nama Al-Mujmir, bisa Al-Mujammir. Dua-duanya betul. Ya. Dan Nu'aym Al-Mujammir atau Mujmir, dua-duanya betul. Ya. Dan Nu'aym ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seorang tabi'i. Ya, seorang tabi'i. Beliau nama aslinya Nu'aym bin Abdullah Al-Mujammir. Kunyahnya Abu Abdullah. Kunyahnya Abu Abdullah. Dan beliau seorang tabi'i. Dan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, disebutkan oleh para ulama beliau adalah ahli hadis. Imam Az-Zahabi rahimahullah ta'ala mengatakan dalam biografi beliau, Al-Madani Al-Faqih. Penduduk kota Madinah, ahli fikih di kota Madinah. Penduduk kota Madinah, ahli fikih di kota Madinah. Baik. Dan beliau wafat sekitar tahun 120-an. Naim al-Mujammir atau al-Mujmir, seorang tabi'i, muridnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dari Nu'aim al-Mujmir rahimahullah, dia berkata, aku pernah sholat di belakang Abu Hurairah. Maksudnya berimaman. Ya, maksudnya apa? Berimaman. Aku pernah sholat di belakang Abu Hurairah, maksudnya adalah berimaman. Radhiyallahu anhu. Dia membaca Bismillahirrahmanirrahim. Yaitu tatkala membaca Al-Fatihah, mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Di sini ada dua kemungkinan. Beliau membacanya dengan suara yang keras atau membacanya dengan suara yang lirih. Makanya belum jelas, belum tegas, tidak seperti hadis Anas bin Malik yang menyebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar dan Umar dan Utsman, mereka yusirrun, melirihkan. Jelas itu hadisnya. Kalau ini enggak jelas. Ya. Ini kurang jelas, bukan enggak jelas, kurang jelas. Apakah dikeraskan ataukah tidak? Masih ada kemungkinan-kemungkinan. Dan para ulama mengatakan, ulama usul fikih terutama, idza wujida al-ihtimal batal al-istidlal. Jika ada kemungkinan-kemungkinan, maka dalilnya jadi batil. Kan ada kemungkinan-kemungkinan. Nah, itu dia. Lalu membaca Al-Fatihah sampai kepada waladhdallin. Kemudian dia membaca amin. Ya, bacaan yang benar adalah amin. A-nya dua rakaat, dua harokat saja. Amin. Ya. Setelah membaca waladhdallin. Nah, di sini nanti ada riwayat selanjutnya setelah ini. Imam ketika dia sholat mengimami kaum muslimin, maka dia juga membaca amin. Dia juga membaca amin. Bahkan makmum sebenarnya membaca amin setelah aminnya imam sebenarnya. Tetapi sudah kadung sekarang ini, kapan mendengar waladhdallin langsung amin. Itu pun ada riwayatnya juga. Jadi jangan takutan. Ya, tetapi sebenarnya juga ada amin, imam membaca amin sebagaimana dalam hadis ini. Dan pembacaan amin adalah A-nya dua harakat. Amin. Coba. Amin. Jangan amin. Ah, itu salah. Itu ngantuk. Ya. Kenapa? Karena para ulama mengatakan tidak ada tasdid pada mim. Tidak ada tasdid pada mim. Ya. Jadi bacaannya asalnya kan begini. A min. Ya. Maka dirubah menjadi hamzah di atas alif, hamzah di atas alif ketemu menjadi a. Ya, mat apa ini? Mat badal. Amin. Ya. Saya jadi ingat guru kita yang kemarin meninggal, Syekh Muhammad Musa Al-Nasr. Salah seorang syekh yang sering ke Indonesia yang meninggal, dan terakhir beliau mengajari kita, mengajari para ustaz terutama di daurah di Batu masalah tajwid. Beliau adalah ahli qiraat. Amin yaitu mat badal. Jadi panjangnya cuma dua rakaat. Amin. Ya. Lihat di sini antara hamzah dengan mim tidak ada fathah. Tidak ada tasdid. Bahasa Arab, bahasa Banjar apa tasdid? Sabdu, kededa sabdunya. Ya. Tidak ada tasdid. Di sini tidak ada. Enggak ada begitu. Ya. Adanya apa? Amin. Jangan amin. salah. Ya, yang benar adalah amin. Ini mat apa? Hah? Mat tabi'i kalau di tengah. Mat arid lis sukun. Mat arid lis sukun harokatnya berapa? Bisa dua, bisa empat, bisa lima. Yang saya tahu lima. Ya. Jadi bisa amin. Bisa amin. Bisa lagi amin. Yang terjadi di masjid kita ini, A-nya terlalu panjang. Amin. Nah, jujur lo. Ya. Maka dirubah itu. Kemudian ada saya masih apa? Mumpung saya ingat pesan dari Ustaz Firanda Hafidzallah, beliau sering ke masjid ini, beliau mengatakan, "Itu Mas, jamaah antum beritahu, mereka salah." Salahnya apa, Ustaz? Mereka bangun duluan sebelum iqamah. Ya, bangun dulu sebelum iqamah. Ini tidak benar. Iqamah baru bangun. Ya. Jangan bangun duluan sebelum iqamah. Kemudian juga saya memperhatikan ada beberapa sebagian jamaah kalau misalkan dia melihat jamnya tinggal beberapa menit gitu, dia memilih berdiri sambil berdoa. Tidak mengapa, akan tetapi kalau seandainya itu dilakukan oleh orang banyak, maka perlu dalil dan belum ada dalil. Ya, lebih baik dia sholat tahiyatul masjid. Meskipun waktunya misalkan tinggal satu menit, sholat aja tahiyatul masjid. Kalau qomat ya sudah, berarti selesai urusan. Artinya lebih baik dia daripada dia doa sambil berdiri. Karena belum ada para sahabat datang ke masjid doa sambil berdiri untuk menunggu iqamah. Yang ada mereka masuk masjid langsung apa? Salat tahiyatul masjid. Ya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ucapan waladhalin setelahnya amin. Ini dilakukan baik orang yang sholat sendirian ataupun berimaman, imam dan makmumnya. Baik. Setiap sujud dan ketika bangkit dari duduk dia selalu membaca Allahu Akbar. Artinya kalau mau sujud dari mulai i'tidal sujud maka mengucapkan Allahu Akbar. Bangun dari duduk, ya, yaitu ingin ke rakaat selanjutnya, maka beliau mengucapkan juga Allahu Akbar. Artinya setiap gerakan beliau mengucapkan takbir Allahu Akbar. Dari sinilah para ulama mengatakan bahwa ucapan Allahu Akbar hukumnya wajib untuk sholat sendirian. Dan pendapat yang lebih kuat juga untuk makmum. Artinya makmum pun mengucapkan takbir Allahu Akbar. Ya, wajib. Kalau wajib ditinggalkan, maka ditambal dengan apa? Sujud sahwi. Ditambal dengan sujud sahwi. Taib, azan dulu silakan. الله أكبر الله أكبر الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadan rasulullah. Ashhadu anna Muhammadan rasulullah. Ashhadu anna Muhammadan rasulullah. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. Kita lanjutkan. Tadi, setiap sujud dan ketika bangkit dari duduk. Maksudnya ketika bangkit dari duduk, yaitu ketika ingin berpindah ke rakaat selanjutnya. Disebutkan ketika berbangkit dari duduk, dia selalu membaca Allahu Akbar. Ini yang disebut dengan takbir intiqal. Takbir perpindahan. Dan takbir perpindahan hukumnya wajib. Dan sesuatu yang wajib apabila ditinggalkan maka harus ditambal dengan sujud sahwi. Kalau tidak sujud sahwi dengan sengaja batal. Itu bedanya dengan rukun. Kalau rukun ditinggalkan tidak bisa ditambal dengan sujud sahwi. Harus diulang. Misalkan ada orang salat Allahu Akbar. Habis itu Allahu Akbar langsung sujud ke dada rukuk sini. Ya, lupa. Maka ini rakaatnya dianggap tidak ada. Kenapa? Karena kelupaan rukuk dan rukuk hukumnya apa? Rukun. Rukun salat. Enggak bisa ditambal dengan sujud sahwi. Ya. Tapi kalau ketinggalan takbirnya, ya, salat, kemudian dia langsung ruku tanpa takbir perpindahan. Ya. Karena mungkin lagi disangiti bini, lagi apa? Lupa dia lupa salatnya. Ya. Akhirnya para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia wajib sujud sahwi. Kalau tidak sujud sahwi dengan sengaja, maka sholatnya batal. Itu bedanya meninggalkan wajib dengan meninggalkan rukun. Setelah selesai salam, dia berkata, yaitu Abu Hurairah radhiyallahu anhu, setelah assalamualaikum warahmatullah, beliau berkata, demi Allah yang jiwaku ada di tangannya. Ini sumpah. Ya, ini sumpah. Dan semua kita, jiwa kita, ruh kita di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan sumpah artinya menyebutkan sesuatu yang diagungkan untuk menekankan pembicaraan. Ini sumpah. Ya, berarti pembicaraan Abu Hurairah radhiyallahu anhu ini penting. Karena diawali dengan sumpah. Sesungguhnya, aku adalah orang yang paling mirip sholatnya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kata-kata sesungguhnya menunjukkan penekanan juga. Aku adalah orang yang paling mirip juga menunjukkan penekanan juga sholatnya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka Bapak, Ibu, Saudara-saudari, di sini berbagai macam penekanan, ada sumpah, ada sesungguhnya, ada paling mirip. Ini menunjukkan kita benar-benar memperhatikan hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu tentang sholat. Karena beliau menekankan bahwa sholat beliau benar-benar sesuai dengan petunjuk Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Baik. Hadis riwayat An-Nasa'i dan Ibnu Khuzaimah. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, hadis ini disebutkan oleh sebagian ulama sanadnya lemah. Ya, artinya derajatnya lemah hadis ini. Baik. Kita ambil pelajaran dari hadis ini. Yang pertama, dari kata Nu'aim al-Mujmir. Mujmir artinya adalah orang yang suka, ini bisa nih, ini perhatikan yang punya banyak duit, mungkin bisa lakukan ini. Orang yang suka mewangi masjid. Nah, kalau orang Arab biasanya dengan bukhur. Bukhur itu kayu gaharu dibakar, diwangi masjid. Nah, Nu'aim ini kenapa disebut al-mujmir? Karena beliau, mujmir itu artinya adalah orang yang suka memberikan bukhur, gaharu, wangi pada masjid. Nah, itu amal saleh. Agar masjidnya wangi, yang masuk masjid nyaman baunya. Itu amal saleh yang bisa kita lakukan. Makanya antum catat bahwa kenapa dinamakan al-mujmir? Karena beliau adalah sering mewangi masjid dengan minyak wangi. Kemudian, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, pelajaran selanjutnya yang kita bisa ambil dari hadis ini adalah bolehnya sesekali mengeraskan bacaan Bismillahirrahmanirrahim tatkala membaca Al-Fatihah dalam sholat. Boleh sesekali. Meskipun yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kebanyakan dilirihkan, direndahkan suaranya. Tapi boleh sesekali. Seperti yang terjadi kepada Syekh Abdul Rahman As-Sudais. Kepala Dewan Kemakmuran Masjid Al-Haram dan Masjid Nabawi. Sekarang beliau datang ke Istiqlal, sholatnya dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Ini bukan berarti beliau sedang pindah madhab, bukan. Ya, dan gak ada pindah madhab itu dalam Islam. Yang ada adalah beliau melakukan salah satu yang boleh. Nah, begitu. Paham sekarang ya? Yang tersebar di sosial media. Beliau melakukan sesuatu yang boleh. Boleh disebabkan kenapa? Karena hadis ini. Yang kedua, karena itu salah satu pendapat dari ulama yang mu'tabar, yang diakui. Boleh. Ya, ini para ikhwah. Sesekali boleh. Baik. Kemudian, pelajaran selanjutnya yang kita bisa ambil dari hadis ini adalah di sini disebutkan, lalu membaca Ummul Quran. Lalu membaca Ummul Quran, yaitu Al-Fatihah. Kenapa? Dan faedahnya adalah, nama, salah satu nama surat Al-Fatihah adalah Ummul Quran. Ini faedah yang ketiga. Salah satu nama surat Al-Fatihah adalah Ummul Quran. Artinya Ummul Quran apa? Induknya Al-Quran. Kenapa Al-Fatihah dinamakan induknya Al-Quran? Karena, catat ya, kenapa Al-Fatihah dinamakan induk Al-Quran? Karena di dalam Al-Fatihah terkandung semua kandungan Al-Quran. Terkandung semua kandungan Al-Quran. Di dalamnya ada tauhid. Di dalamnya ada fikih, hukum halal haram. Di dalamnya ada sejarah, kisah-kisah. Dan Al-Quran tidak lepas dari itu. Ada akidah, ada fikihnya, halal haramnya, ada sejarahnya. Ya, ini para ikhwan. Coba kita lihat ya, cuma tujuh ayat, insya Allah tidak panjang. Bismillahirrahmanirrahim, akidah. Ar-Rahman, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, akidah juga. Ar-Rahmanir Rahim, akidah juga. Malik Yaumiddin, apa itu? Fikih. Ya, fikih, halal haram. Ada pembalasan. Wajib, makruh, mandub, mubah. Ya, ada pembalasannya. Ya, fikih. Malik Yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Akidah dan juga fikih. Karena ada ibadahnya, hanya kepada Engkau kami beribadah, hanya kepada Engkau kami minta tolong. Ada ibadahnya, fikih. Habis itu, ihdinas siratal mustaqim. Tunjuki kami jalan yang lurus, akidah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladhdallin. Kisah. Kisah siapa? Kisah tiga, kisah para nabi, orang-orang soleh, Yahudi dan Nasrani. Yang diberikan nikmat siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalan orang-orang yang Engkau berikan nikmat, para nabi, orang-orang saleh, orang-orang bertakwa, ghairil maghdubi 'alaihim waladhdallin, bukan orang yang sesat, bukan juga orang yang Engkau murkai. Yang Engkau murkai Yahudi, yang sesat Nasrani. Kisah. Di dalam Al-Fatihah ada tiga kandungan Al-Qur'an, tauhid, fikih dan kisah atau sejarah. Makanya disebut dengan Ummul Quran. Taib. Sampai kepada bacaan waladhdallin. Nah, taib. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, ini penting. Ya, ini masalah akidah. Bukan jalan orang-orang yang al-maghdubu alaihim, yang kamu murkai ya Allah. Dan bukan jalan orang-orang yang sesat. Kenapa Yahudi dimurkai oleh Allah? Karena berilmu tidak diamalkan. Kenapa Nasrani dianggap sesat oleh Allah? Karena beramal tanpa ilmu. Umat Islam bukan dimurkai, tidak dimurkai, dan bukan sesat. Kenapa? Karena mengumpulkan ilmu dan amal. Makanya Imam Bukhari mengatakan, al-ilmu qablal qawli wal amal. Berilmu sebelum berkata-kata dan sebelum beramal. Ya. Ini hati-hati yang sudah berilmu, yang sudah banyak empat kajian, tapi masih tidak mengamalkan ilmunya. Dimurkai oleh Allah. Kayak Yahudi. Hati-hati yang beramal, semangat amal, tapi tanpa ilmu. Makanya harus dua-duanya, berilmu dan beramal. Taib, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa bahayanya orang tidak mengamalkan ilmu? Dianggap munafik, betul. Yang lain? Di akhirat. Hah? Apa, Pak? Iya, apa ancaman siksanya? Diseret wajahnya? Enggak. Parutnya bungkas. Keluar usus-ususnya. Dan dia berputar-putar di dalam kerak neraka. Kemudian dilihati oleh orang banyak. Kemudian dikatakan, wahai fulan, kenapa engkau masuk ke dalam neraka? Alam tanhana anil munkar wa ta'muruna bil ma'ruf. Bukankah engkau mencegah kami dari kemungkaran, memerintahkan kami kepada kema'rufan, kok kamu masuk neraka? Maka orang tersebut mengatakan, na'am, iya. Amartukum bima'ruf walam ati. Aku memerintahkan kepada kalian kepada yang ma'ruf, aku tidak mengerjakannya. Wa nahaitukum 'an munkar fa'ati. Dan aku mencegah akan yang mungkar, tetapi aku mengerjakannya. Ini buruknya. Sudah parutnya bungkas, usutnya bungkas, dia putar-putar. Kemudian dihinakan di hadapan manusia. Maka hati-hati. Yang sudah beramal, yang sudah berilmu, amalkan. Wah, berat-berat Ustaz. Orang nuntut ilmu. Iya, berat. Dan yang berdosa dalam keadaan sudah mengetahui ilmunya, lebih berat dosanya dibandingkan yang berdosa tidak tahu ilmunya. Kalau begitu kan dosa gini empat kajian saya teh. Pindang alih mana hidup? Maka jawabannya tetap wajib nuntut ilmu. Kenapa? Kita tidak bisa beramal kecuali dengan ilmu. Maka maju harus dengan ilmu, mundur pun harus dengan ilmu. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Kemudian, amin. Ucapan amin artinya adalah dalam bahasa Arab, istajib. Artinya, kabulkanlah. Dan kesunahan Nabi, atau termasuk sunnah Rasul, setiap doa, maka diakhiri dengan ucapan apa? Amin. Ya, diakhiri dengan ucapan amin. Itu arti amin di dalam bahasa Arab. Artinya istajib, kabulkanlah ya Allah. Kabulkanlah ya Allah. Ya. Dan kita ingin menyanggah orang-orang orientalis dan juga ateis yang tidak bertuhan yang menuduh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam belum sukses mengeluarkan manusia dari penyembahan terhadap berhala. Kata mereka, buktinya apa? Buktinya mereka kalau sholat masih mengucapkan amin. Amin salah satu nama berhala di peradaban Mesir kuno. Maka jangan tertipu dengan itu. Ya? Ustaz, kenapa kita mengucapkan amin? Itu kan nama berhala. Maka kita katakan, dalam bahasa Arab, jawabannya ini bantahannya. Dalam bahasa Arab, amin artinya istajib ya Allah. Kabulkanlah ya Allah. Bukan nama salah satu berhala. Begitu jawabannya. Nah, ini masalah antum harus tahu nanti ada, terutama di zaman sekarang sosial media. Ya. Orang seenaknya saja. Nulis, sebarkan. Maka hati-hati masalah seperti ini. Baik. Kemudian para ikhwah, pelajaran selanjutnya yang kita bisa ambil dari hadis ini adalah, sudah kita sebutkan tadi bahwa Allahu Akbar adalah takbir perpindahan hukumnya wajib. Takbir perpindahan hukumnya wajib. Kemudian, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Permasalahan yang kita ambil dari hadis ini juga adalah boleh bersumpah dengan mengucapkan demi zat yang jiwaku berada di tangannya. Boleh. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya. Itu sama dengan sumpah demi Allah, karena Allah yang menguasai ruh kita. Ya Allah. Baik. Nah, selesai para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita baca hadis selanjutnya. Hadis, saya ingin habiskan hadis tentang Al-Fatihah malam ini. Hadis ke-303. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Idza qara'tumul Fatihah faqra'u bismillahirrahmanirrahim, fa innaha ihda ayatiha." Rawahu Ad-Darqutni wa sawwaba waqfahu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila kalian membaca Al-Fatihah, maka bacalah Bismillahirrahmanirrahim. Karena basmalah termasuk salah satu di antara ayat-ayatnya. Hadis diriwayat Ad-Darqutni dan dia menggolongkannya sebagai hadis yang mauquf. Kita pelajari hadis ini. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perhatikan baik-baik. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Abu Hurairah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan nama asli Abu Hurairah itu kunyahnya. Ya, nama aslinya adalah Abdurrahman bin Sakhar Ad-Dausi. Dan pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Abu Hurairah kenapa dinamai dengan Abu Hurairah? Karena kenapa berkunyah dengan Abu Hurairah? Karena beliau mempunyai hir. Hir itu adalah anak-anak kucing. Anak-anak kucing. Hir Hurairah. Ya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meninggal pada tahun 59 Hijriah. Dan yang menarik dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu adalah beliau sahabat yang agak terlambat masuk Islam. Tahun ke-7 Hijriah beliau masuk Islam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggal tahun ke-10, berarti 3 tahun sebelum Nabi meninggal beliau masuk Islam. Tapi dengan demikian beliau tetap menjadi sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana itu bisa, Ustaz? Bukankah Islamnya terlambat? Hadisnya dapat dari mana? Karena setelah masuk Islam beliau belajar. Ini menunjukkan tidak ada kata terlambat untuk belajar. Aku ketuhanan sudah belajar. Kadusakin bawa kitab aku. Tuhan sudah. Enggak ada. Tua dalam belajar tidak ada. Ulama terdahulu, saya pernah baca biografi salah seorang ulama terdahulu. Umur 50 tahun beliau sadar nuntut ilmu. Umur itu pula beliau hafal Quran. Jadi yang wahini umurnya 20 tahun, 30 tahun yang belum hafal Quran, jangan pesimis. Ya. Mungkin pian kena menggantikan ulun di sini. Ya. Jangan pesimis belajar ilmu agama. Tidak ada kata terlambat untuk menjadi manusia yang lebih baik. Garis bawah itu baik-baik. Tidak ada kata terlambat untuk menjadi manusia yang lebih baik. Saya tadi pagi berpikir ingin menulis sesuatu di akun media sosial saya. Saya ingin nulis begini. Wahai sobatku, saya yakin Anda bisa untuk bertobat. Karena cara paling mudah bertobat hanyalah meninggalkan dosa. Dan semua dari kita bisa meninggalkan. Ya. Cara paling mudah bertobat adalah meninggalkan dosa. Dan semua dari kita bisa meninggalkan. Tidak usah pakai konsep macam-macam. Tinggalkan. Putuskan. Itu cara bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya saya katakan tadi tentang Abu Hurairah, pelajaran menarik, tidak ada kata terlambat menjadi manusia yang lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebelum matahari terbit dan berbarat, sebelum nafas ditenggorokan. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjutkan Bapak Ibu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila kalian membaca Al-Fatihah, maka bacalah Bismillahirrahmanirrahim. Karena basmalah termasuk salah satu di antara ayat-ayatnya. Hadis riwayat Imam Ad-Daruqutni. Insya Allah bisa dipahami hadis ini. Ya, termasuk dari ayat-ayatnya. Ini menunjukkan bahwa Bismillahirrahmanirrahim adalah termasuk dari ayat Al-Fatihah. Dan ini salah satu permasalahan yang dibincangkan oleh para ulama tentang masalah-masalah yang berkaitan dengan Al-Fatihah dalam sholat. Apakah Bismillahirrahmanirrahim termasuk ayat dalam Al-Fatihah atau tidak? Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, terjadi perbedaan pendapat yang dari para ulama. Catat ya. Yang pertama, para ulama sepakat bahwa Bismillahirrahmanirrahim adalah penggalan ayat dalam surat An-Naml. Penggalan ayat dalam surat An-Naml. Bismillahirrahmanirrahim adalah penggalan ayat dalam surat An-Naml. Ini kesepakatan para ulama. Tidak ada perbedaan pendapat di antara mereka. Surat An-Naml ayat 30. Surat ke-27 ayat 30. Penggalan surat dalam surat An-Naml. Yang kedua, para ulama berbeda pendapat tentang Bismillahirrahmanirrahim. Apakah dia ayat dari Al-Fatihah atau bukan? Pendapat yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim adalah ayat dari surat Al-Fatihah. Dan ini pendapat ahli baca Al-Quran kota Mekah, kota Kufah di Irak. Pendapatnya Imam Asy-Syafi'i dan salah satu pendapatnya Imam Ahmad. Dan ini juga pendapatnya Imam Ahmad, pendapatnya juga Imam Madhab Hambali. Bahwa Bismillahirrahmanirrahim termasuk dari surat Al-Fatihah. Makanya di dalam mushaf, antum lihat Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim ada ayat nomor 1. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, Bismillahirrahmanirrahim bukan dari Al-Fatihah. Dan bukan dari surat-surat lainnya di awal surat. Bukan. Bukan ayat dari Al-Fatihah dan bukan ayat dari surat-surat lainnya. Dan ini pendapat ahli baca Al-Quran kota Madinah. Kota Basrah. Basrah di mana? Irak. Dan kota Syam. Syam di mana? Yordania, Palestina, Lebanon, Suria, Syam. Apa pendapatnya tadi? Bismillahirrahmanirrahim bukan dari Al-Fatihah. Ini para ikhwan yang dirahmati Allah. Ini juga pendapatnya Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Kira-kira mana yang lebih kuat? Bismillahirrahmanirrahim Al-Fatihah termasuk Al-Fatihah atau bukan? Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, khilaf mu'tabar. Perbedaan pendapat yang diakui oleh para ulama dari mulai semenjak dahulu. Makanya kalau seandainya ada orang yang berpendapat Bismillahirrahmanirrahim dari Al-Fatihah, dia baca ketika sholat. Kalau ada yang berpendapat Bismillahirrahmanirrahim bukan dari Al-Fatihah, dia tidak membaca ketika sholat. Langsung Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wallahu alam para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa Bismillahirrahmanirrahim adalah bagian dari Al-Fatihah. Al-Fatihah. Ya, saya lebih condong kepada pendapat bagian dari Al-Fatihah. Tapi ragu. Ragu lun. Karena pendapat yang lain kuat. Imam Nawawi mengatakan, "Inna hadzal hadits awdaha ma yuhtajju bi 'ala anna al-basmalah laysat min al-Fatihah." Hadits yang paling kuat menunjukkan bahwa bismillahirrahmanirrahim bukan Al-Fatihah, hadisnya berbunyi, Allah berfirman, "Aku bagi salat antara aku dengan hambaku dan hambaku akan mendapatkan apa yang dia minta apabila hambaku membaca ayat Alhamdulillahirrabbilalamin." Enggak disebutkan apa? Bismillah. Kata para ulama, di antaranya Imam Nawawi, hadis ini hadis paling kuat yang menunjukkan bahwa bismillahirrahmanirrahim bukan dari Al-Fatihah. Lalu Ustaz, kalau bukan Al-Fatihah kan 7 ayat. Berarti ayat yang ketujuh mana? Misalkan kita bismillah dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim 1. Alhamdulillahirrabbilalamin 2. Ar-Rahmanirrahim 3. Maliki yaumiddin 4. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in 5. Ihdinash shiratal mustaqim 6. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin 7. Kalau tidak pakai bismillah bagaimana? Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Ya? Sampai situ. Ghairil maghdubi alaihim walad. Itu kalau 7 tanpa bismillah. Yang jelas terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama. Dan tadi yang kita katakan khilaf mu'tabar. Perbedaan pendapat di antara para ulama. Kalau yang tidak baca bismillah berarti dia menganggap bismillahirrahmanirrahim bukan dari Al-Fatihah. Ya. Nah, tadi yang mengatakan setelah ulun khotbah tadi, khotbah pian ini, tapi pian kada bismillah. Siapa menjelaskannya cuma 5 menit kan harus duduk di majelis ilmu. Itulah kadang-kadang kita banyak tidak menjawab. Karena permasalahannya panjang. Ya, permasalahannya panjang. Jadi, wallahu alam. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, pendapat yang kita ambil bismillahirrahmanirrahim termasuk dari Al-Fatihah. Tapi dia bukan termasuk dari awal-awal surat. Ya, awal-awal surat Al-Baqarah misalkan. Ayat pertamanya bismillah atau alif lam mim? Alif lam. Lalu berarti Ustaz, awal-awal surat itu apa? Hanya sebatas pembeda antara surat dengan surat. Makanya kalau seandainya Anda sholat membaca Al-Fatihah waladhalin amin, habis itu ingin membaca surat Al-Ikhlas, apa yang dibaca? Pakai bismillah atau tidak? Hah? Tidak. Kenapa? Karena bismillahirrahmanirrahim bukan awal surat dari surat Al-Ikhlas. Paham maksud saya? Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin amin. Ingin baca qul huwallahu ahad. Kita pakai bismillah atau enggak? Hah? Tidak. Kenapa? Karena bismillahirrahmanirrahim bukan ayat dari surat Al-Ikhlas. Paham ini para ikhwan? Jadi pendapat yang lebih kuat wallahu alam, bismillahirrahmanirrahim adalah bagian dari surat Al-Fatihah. Berarti dia ayat pertama. Salah satu dalil terkuatnya adalah karena para sahabat tidak memasukkan ke dalam mushaf yang kita kenal sampai sekarang kecuali dia bagian dari Al-Qur'an. Dia bagian daripada apa? Al-Qur'an. Ya, itu para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Naam. waktunya habis. Ya, cukup kiranya insyaallah. Tapi hadis ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lihat di akhir hadis, hadis riwayat Ad-Daruqutni, dan dia menggolongkannya sebagai hadis mauquf. Hadis mauquf artinya apa? Hadis yang hanya sampai kepada sahabat Nabi, tidak sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi hadis ini dalam riwayat lain, jalan lain bisa sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Makanya hadisnya sahih, tidak ada keraguan di dalamnya. Hadisnya sahih, ya. Dan hadis itu kalau hanya sampai kepada sahabat Rasulullah, hadisnya lemah. Ya. Hadis mauquf namanya. Nah, itu kira-kira yang bisa saya sampaikan. Wallahu a'lam. Wa sallallahu nabi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Apa bacaan sujud sahwi dan sujud tilawah? Bacaan sujud sahwi ada hadis yang berbunyi subhana man la yanamu wa la yashu. Tapi hadis ini lemah. Ya. Hadis ini lemah. Subhana man la yanamu wa la yashu. Dan kala hadisnya lemah, maka pada saat itu dia kembali kepada bacaan sujud secara asal. Bacaan sujud secara asal adalah apa? Subhana rabbiyal a'la. Ya, subhana rabbiyal a'la. Taib. Adapun sujud tilawah, maka bacaannya adalah sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu min ghairi haulin minni wala quwwah. Itu bacaan sujud tilawah. Sujud sahwi adalah sujud yang dikarenakan karena kelupaan atau kelebihan atau kekurangan. Sujud tilawah adalah sujud yang dikerjakan karena mengerjakan membaca Al-Qur'an yang di dalamnya ada ayat tentang perintah sujud. Maka sujud tilawah namanya. Apa yang harus dilakukan? Sholat kurang atau tidak khusyuk, pikiran melayang-layang. Maka jawabannya, pikirannya disatukan agar tidak melayang. Ya, pikirannya harus fokus. Salah satu yang membuat kita pikiran fokus, satu, sholatlah sebagaimana sholatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti harus belajar tata cara sholat. Bagaimana sujud, ruku, bagaimana i'tidal, bagaimana bacaannya, harus belajar. Yang kedua, pahami apa yang dibaca tatkala sholat. Dan ini PR kita bersama. Dari mulai al-fat, al-takbiratul ihram sampai salam, pahami apa yang dibaca. Ya. Yang ketiga, berdoa kepada Allah, minta pertolongan agar bisa sholat yang khusyuk. Ya, wallahu a'lam. Yang keempat, jangan sholat dalam keadaan masbuk, terutama kalau seandainya seseorang berjamaah. Jangan masbuk, karena kalau masbuk itu susah untuk khusyuk. Apalagi masbuk karena pekerjaan dunia sebelum sholat. Akhirnya datang di pintu masjid, tergopo-gopo, buka-buka, kemudian takbir, terengah-engah. Apalagi imamnya pas ruku, sujud langsung Allahu Akbar, langsung ruku. Sujudnya rukunya dalam keadaan mahingal. Ini susah untuk khusyuk. Ya, setelah imam salam baru dia sadar bahwa dia sedang sholat. Kenapa sadar? Sidin bingung hendak menambah berapa rakaat. Ini para ikhwan. Afan Ustaz, mohon bertanya di luar tema, bagaimana cara menasihati saudari kita yang sudah mulai menutup aurat dengan menggunakan hijab yang lebar tapi masih belum bisa menghilangkan foto-fotonya di media sosial? Jazakallahu khairan. Yang bertanya laki-laki atau perempuan ini? Kalau yang bertanya laki-laki, bisa dicurigai ini. Kenapa melihat-lihatnya? Kalau yang bertanya perempuan, maka jawabannya, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah baik-baik bahwa perempuan sumber godaan bagi laki-laki. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis riwayat Imam Tirmizi dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, "Al mar'atu 'awrah." Wanita itu adalah aurat. Artinya sesuatu yang harus ditutup. Fa idza kharajat istashrafaha syaitan. Jika dia keluar rumah, maka syaitan akan memperindahnya. Di zaman sekarang, antum jangan pahami hadis ini hanya keluar rumah secara materi, zat tubuhnya keluar rumah. Enggak. Di zaman sekarang, keluar rumah bisa lewat sosial media. Ya, Facebook, WhatsApp, keluar rumah. Termasuk di dalamnya. Maka syaitan akan memperindahnya. Apalagi di zaman sekarang, foto-foto ataupun aplikasi foto itu ada yang membungaskan. Bahasanya Mas Farhan. Membungaskan. Dan itu kejadian, subhanallah. Saya kapan ya? Umroh kemarin. Di sa'i. Terlihat. Ya, terlihat. Suami istri. Sang istri sibuk selfie. Suami istri. Sang istri sibuk selfie. Jadi saya di samping sini, kemudian dia suami istri sana. Istri sibuk selfie. Jadi suaminya di sebelah sini kanan, istrinya sini. Istrinya betul-betul begini. Kada cukup sebelah kiri, bergantian. Suaminya kanan, istrinya di kiri. Istrinya yang moto, saya. Ya. Terlihat bahwa ini kulitnya mulus. Pas dilihat aslinya jerawatan. Artinya apa? Artinya apa? Itu pakai alat aplikasi yang membuat jadi bungas gitu lah. Nah, ini bahaya para ikhwan. Itu termasuk di zaman sekarang idza kharajat istashrafaha syaitan. Jika keluar, syaitan akan mengindahkannya. Saya jadi teringat Syekh Ali bin Ghazi At-Tuwayjiri yang pernah datang ke Indonesia dan bermalam di Mullah Bang Jain. Pernah ngisi kajian di sini, di masjid-masjid di Banjarmasin. Beliau mengatakan, saya punya istri dua dan ini mau tiga. Pulang nanti saya mau nikah lagi, kata beliau. Itu poligami itu sunanus salihin, sunahnya orang-orang saleh. Sesuatu yang halal yang ditinggalkan. Baik. Kenapa? Baik. Beliau kemudian bilang, Ahmad, kata beliau, wahai Ahmad, saya kalau video call dengan istri saya tidak pernah menampakkan wajahnya dengan video tersebut. Kenapa? Saking menjaganya maruah seorang perempuan, walaupun dengan suaminya. Subhanallah. Karena dikhawatirkan mungkin salah pencet nantinya akan menjadi recording tersebar. Nah, ini berbahaya. Ya, ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah. Dan ini berbalik 180 derajat dengan pertanyaan-pertanyaan dari kaum muslimin yang mengatakan, Ustadz, bagaimana hukumnya saya video callan dengan istri saya dalam keadaan kami dua-duanya, mohon maaf, telanjang. Karena mungkin LDR. Long distance relationship, hubungan jarak jauh lah bahasa Banjarnya, ya, hubungan jarak jauh. Bagaimana? Jauh bedanya dengan Syekh tadi. Istrinya bukan diminta, saya nggak minta Ahmad, tetapi dia memang seperti itu, menjaga maruahnya agar wajahnya tidak terlihat waktu video call. Tapi kalau seandainya nyata, ya, otomatis bisa dilihat oleh suami. Maksudnya menjaga maruah agar tidak tersebar auratnya. Ini pelajaran. Kemudian dalil yang lain yang menunjukkan bahwasanya wanita itu sumber godaan bagi laki-laki. Rasulullah SAW bersabda hadis riwayat Bukhari, "Ma taraktu ba'di fitnatan adarra 'alal rijal minan nisa." Aku tidak pernah tinggalkan godaan paling berbahaya bagi laki-laki dibandingkan perempuan. Dia paling berbahaya. Sufyan ibn Masruk Ats-Tsauri mengatakan, "An-nisa habailus syaitan." Wanita adalah alat pancing syaitan. Jangan main-main, Bu. Jangan main-main. Ya. Jangan main-main. Kalau seandainya Anda ingin menikah, nikahi secepatnya. Adapun main-main, jangan. Karena pahala yang Anda tumbuhkan bergunung-gunung akan hancur meleleh gara-gara hanya seorang, hanya bukan seorang, hanya kedipan seorang perempuan. Ya. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu. Dan itu harus perempuan harus mengetahui ini agar tidak bermudah-mudah melakukan foto di sosial media. Jadi itu yang pertama, bahwa perempuan sumber godaan bagi laki-laki. Yang kedua, kenapa perempuan tidak boleh menyebarkan fotonya di sosial media? Karena di zaman sekarang sangat mudah untuk dibuat keburukan atas perempuan tersebut dengan fotonya. Dengan fotonya. Seperti aplikasi-aplikasi yang membuat akhirnya asalnya jilbab, kemudian dibuat menjadi telanjang bulat. Ini kan kerugian untuk perempuan tersebut. Dan perhatikan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, saya jadi teringat, jangan terlalu menampakkan keluarga Anda di sosial media, baik suami Anda atau istri Anda. Seakan-akan dia adalah orang yang paling bahagia. Ya, jangan. Karena ada ain, ada mata yang hasad. Kemudian juga di zaman sekarang, dan ini terbukti, di zaman sekarang, perhatikan nih yang belum menikah, tugas Anda tambah berat. Kenapa? Karena perempuan di zaman sekarang lebih suka kepada laki-laki yang sudah teruji. Rahman Tawaban Arsidin. Ya. Maka para ikhwah, hati-hati kalau seandainya seorang perempuan ataupun suami memoto keluarganya dalam rangkaian acara sedang berlibur, sedang menunjukkan kepada kesejahteraan, keharmonisan, ini takut ada ain. Kemudian juga takut nantinya akan diuji dengan itu. Ada seorang wanita mungkin yang ingin menawarkan dirinya, akhirnya menjadi kacau keluarganya dan semisal. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kenapa seorang perempuan diharamkan untuk meletakkan di fotonya di sosial media? Karena para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, karena dikhawatirkan dia akan masuk ke dalam hadis Rasul yang berbunyi, ke dalam ayat Al-Quran yang berbunyi, "Innal ladhina yuhibbuna an tashi'al fahishatu fil ladhina amanu." Sesungguhnya orang-orang yang menginginkan untuk tersebarnya perbuatan fahishah di tengah orang-orang beriman. Fahishah perbuatan keji, zina, main wanita, di tengah orang-orang beriman. Maka ancamannya apa orang seperti ini? Lahum azabun alim fid dunya wal akhirah. Bagi mereka siksa yang pedih di dunia dan akhirat. Surat An-Nur surat ke-24 ayat 19. Maka hati-hati. Ada para perempuan bertanya kepada saya, "Ustaz, apa hukumnya ikut hijab squat?" Semuanya jadi komunitas sekarang. Berhijrah asalnya buka aurat, kemudian hijrah, berhijab, kemudian bercadar, dan segala macam. Akhirnya bikin komunitas. Enggak perlu. Sekarang yang Anda lakukan nuntut ilmu. Enggak perlu bikin komunitas. Ya, hijab sekuat, cadar sekuat. Nanti ada galuh sekuat. Enggak perlu. Maka saya katakan waktu itu, saya jawab lewat WA, saya katakan, "Tugas Anda sekarang nuntut ilmu. lebih baik bubarkan itu hijab sekuat. Ya betul. Ustaz, banyak faedahnya, banyak yang berhijrah, banyak yang berhijab. Karena nantinya akan masuk kepada selfie. Cadaran tapi suka selfie. Apa faedahnya? Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Manakah yang lebih utama? Apakah salat sunnah tahiyatul masjid atau salat sunnah rawatib? Dan bagaimanakah pandangan saat tahiyat awal? Apakah ke jari telunjuk atau ke tempat sujud? Jazakallahu khairan. Maka jawabannya, ini mungkin maksudnya kalau masuk masjid, mana yang lebih utama? Salat tahiyatul masjid atau salat rawatib? Sebenarnya bisa dilakukan salat rawatib. Dan itu termasuk dari tahiyatul masjid. Karena lihat hadis tentang tahiyatul masjid. Idza dakhala ahadukumul masjida fala yajlis hatta yusalli raka'atain. Jika salah seorang dari kalian masuk ke dalam masjid, maka janganlah dia duduk sampai dia sholat dua rakaat. Ini kalau dia sholat qobliyah, sudah termasuk di dalamnya. Karena tidaklah dia masuk masjid kecuali dia sebelumnya sholat sebelum duduk. Itu yang disebut oleh para ulama at-tasyrik fin niyah. Mensyarikatkan niat-niat ibadah dalam satu pekerjaan. Itu masuk ke dalamnya. Lalu Ustaz, niatnya gimana? Niatnya boleh dua, qobliyah dan tahiyatul masjid. Atau niatnya satu juga boleh, qobliyah saja dan itu sudah mencukupi tahiyatul masjid. Mudah-mudahan dapatkan pahala dua-duanya. Saat tahiyat pandangan kemana? Ke jari telunjuk, karena ada hadis Rasul. Ke jari telunjuk, ya. Adapun saat sholat, maka ke tempat sujud dianjurkan. Wallahu a'lam. Untuk menambah ilmu kami, minta disebutkan dalil tidak boleh berdiri untuk para jamaah sholat sebelum iqamah dikumandangkan. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, Idza ra'aitumuni faqumu. Jika kalian melihat aku, maka ucapkan, maka bangunlah. Artinya Rasul sallallahu alaihi wasallam itu datang, ya, ketika iqamah dikumandangkan. Jika kalian melihat aku, maka bangunlah. Itu dalilnya. Yang menunjukkan bahwa tidak disyariatkan bangun sebelum diiqamahkan sholat, ya. Wallahu a'lam. Apakah juga mengucapkan amin jika mendengar membaca surah Al-Fatihah di luar sholat? Maka jawabannya, yang ada dalilnya hanya di dalam sholat. Adapun ucapan amin boleh diucapkan tatkala berdoa. Seperti misalkan kita meruqyah, ruqyah kan doa. Maka boleh kita mengucapkan amin setelah Al-Fatihahnya. Dan salah satu bacaan ruqyah adalah membaca surat Al-Fatihah. Maka boleh kalau lagi meruqyah membaca amin. Karena dia termasuk doa. Adapun membaca Al-Fatihah tanpa doa, tanpa niatan doa, maka tidak mengucapkan amin kecuali di dalam sholatnya. Wallahu a'lam. Adakah zikir setelah selesai sholat membaca Al-Fatihah? Nah, ini belum kita dapati zikir setelah selesai sholat membaca Al-Fatihah. Sholat fardu maksudnya. Yang ada adalah istighfar 3 kali. Kemudian Allahumma antas salam, minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Kemudian setelah itu, Allahumma la mani'a lima a'tait, wa la mu'tiya lima manat, wa la radda lima qadait, wa la yanfa'u dzal jadd minkal jadd. Kemudian setelah itu mengucapkan kalimat tauhid, lalu setelah itu tasbih, takbir, tahmid 33. Lalu setelah itu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa la kulli syai'in qadir. Lalu setelah itu membaca ayat kursi. Ya. Baru setelah itu membaca qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. 3 kali jika salat maghrib, salat subuh. jika sholat-sholat yang lain sekali. Selesai. Belum kita dapati orang membaca apa? Al-Fatihah. Ya, wallahu a'lam. Kemudian juga belum kita dapati membaca amanah Rasul setelah selesai sholat fardu. Belum ada dalilnya atau belum kita dapati dalilnya. Barakallahu fiik wa fiik. Afwan Ustaz, mohon penjelasan tentang keutamaan waktu dan keutamaan berjamaah pada sholat isya. Karena ada kenalan saya yang bingung dan bertanya, kenapa kita mengakhirkan waktu sholat isya? Jazakallahu khairan. Mungkin ini baru datang ke sini, maka saya ingatkan bahwa ada hadis Rasul yang berbunyi, laula an asyqa ala ummati innaha lawaqtuha. Kalau seandainya aku tidak memberatkan atas umatku, sesungguhnya waktu sholat isya itu yang paling utama diakhirkan. Nah itu dia. Itu hadis sahih. Riwayat Bukhari. Diakhirkan. Nah karena kita ini ada kajian, dan kalau kita sholat di tepat waktunya, maka kajiannya nanti terputus. Ya, dan tidak mengapa melakukan seperti ini, asalkan disetujui oleh seluruh jamaah masjid. Siapa yang ingin sholat tepat pada waktunya, maka dia bisa ke masjid-masjid yang samping-samping sih. Ya. Wallahu a'lam. Akhir-akhir ini banyak model cadar yang menggunakan hiasan batu Swarovski, permata bandul emas, serta cadar yang bertuliskan nama sang pemakai. Istri saya meminta izin untuk membelinya, namun tidak saya izinkan. Mohon berikan nasihatnya untuk istri saya yang sekarang berhadir serta teman-temannya. Dan saya harap ada kajian yang membahas masalah cadar yang sesuai syariat. Jazakallahu khairan. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, syaitan tidak akan pernah berhenti menggoda manusia. Ketika dia tidak mengenal, ketika dia digoda pertama kali, dia digoda dengan menanggalkan pakaiannya telanjang. Kalau seandainya manusianya sudah tahan godaan setan, dia pakai pakaian, digoda dengan berpakaian tapi minim. Ketika tidak lagi berpakaian minim, akhirnya kemudian berpakaian menutup seluruhnya tapi tipis. Terus itu, terus. Ya, diganggu oleh setan. Ketika menutup seluruhnya tapi tipis, masih kelihatan warna kulitnya dan bentuk tubuhnya, tidak dilakukan lagi oleh kaum muslimat, maka setan mengganggu. Akhirnya pakai kaum muslimat memakai pakaian yang tebal tapi ketat. Dibisikkan ketatnya oleh setan. Ya. Ketika tidak lagi ketat, tebal dan lebar dan menutup seluruh tubuhnya, tetapi dibiarkan kepalanya terbuka, tidak memakai jilbab. Ketika sudah memakai jilbab, dibisikkan oleh setan agar jilbabnya bermotif yang indah, ya, banyak bunga-bunganya, banyak mencilang-mencilangnya, ya, macam-macam. Terus setan mengganggu, tidak pernah berhenti mengganggu manusia. Yang terakhir, ya, yang ketika sudah asalnya tidak tertutup wajahnya, akhirnya pakai cadar tertutup. Tetapi kemudian cadarnya dipermak, dibuat indah, ya, diberikan manik-manik, diberikan Swarovski, diberikan macam-macam sehingga terlihat cantik. Maka saya hanya ingin menasihati bahwa seorang wanita jangan membiasakan diri berdandan kecuali di hadapan suaminya. Ya. Walaupun dengan cadar, tapi dia berdandan dengan cadarnya. Ya. Seperti misalkan ada hal-hal yang membuat indah cadar tersebut. Jangan membiasakan diri berdandan kecuali di hadapan suami. Karena itu nas dari Al-Qur'an, wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Janganlah berdandan seperti berdandannya wanita jahiliyah di generasi pertama. Ini pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Karena fungsi dari berpakaian adalah menutup keindahan, bukan malah pakaiannya dijadikan sebagai berpenampilan indah. Ini pada ikhwan. Di antaranya juga paduan-paduan warna. Pinky-winky warnanya. Ya, terlalu merah muda, kemudian terlalu banyak. Laki-laki yang melihatnya itu taliur sini. Rabah walu. Ya, maka jauhi pada ikhwan. Anda berpakaian di luar rumah untuk menutup aurat, bukan memperlihatkan keindahan, baik dari tubuh ataupun dari pakaian. Makanya salah satu syarat berpakaian bagi wanita adalah alla takuna zinatan fi nafsiha. Pakaian fi nafsihi. Pakaiannya tersebut bukan perhiasan pada saat dipakai. Jadi bukan terlihat indah pada saat dipakai. Makanya saya awali tadi, biasakan berdandan di hadapan, hanya di hadapan suami. Coba, pak jilbab-jilbab, jubah-jubah yang indah-indah itu dipakai di hadapan suami. Ini di hadapan suami berdaster. Dasternya sudah daster kayak pakaian PNS. Jadi, artinya daster hari Jumat itu, daster hari ini itu. Ya. Ini pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba pakaian yang Anda kira cantik, indah dipakai, pakai di hadapan suami. Malam ini pakai. Pasti suami pada hendak ke mana, Bian? Ya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Karena tidak biasa, tapi kalau orang yang sudah biasa, maka dia akan biasa melihat istrinya berdandan dengan indahnya di hadapannya. Kalau di luar rumah, tujuannya menutup aurat. Ya, bukan memperlihatkan keindahan, menutup aurat. Saya jujur saja, perempuan itu jika memakai cadar itu terlihat lebih mendebarkan dibandingkan yang buka wajahnya. Ada apa di balik cadar itulah? Kayak apa kalau cadarnya diberikan keindahan lebih lagi? Ya, maka jauhi para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Dan itu termasuk bisikan syaitan mengganggu manusia agar terlihat indah. Makanya saya awali tadi, jangan berusaha berdandan di hadapan kecuali suami. Biasakan berdandan di hadapan suami. Yang belum punya suami lah kasih menikah. Bolehkah seorang lelaki menikah tanpa sepertujuan istri pertama? Boleh. Ya. Karena tidak ada syariat yang mengatakan harus minta izin kepada istri pertama. Akan tetapi termasuk adab yang baik, akhlak yang baik dari seorang suami adalah memberitahukan bahwa saya menikah lagi. Makanya ada istilah, silahkan pilih minta izin atau minta maaf. Minta izin atau minta maaf. Minta izin pinanya ngalih. Itu perkataan dari hati yang paling dalam, saudara. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi boleh, karena tidak ada dalil syar'i yang mengatakan harus dengan sepersetujuan istri pertama. Kecuali istri pertama ketika sebelum menikah mengajukan syarat kepada suaminya. Boleh menikah lagi dengan izin saya. Nah, ini harus suaminya ketika, atau saya mau menerima lamaran engkau asalkan saya memberikan syarat, syaratnya itu. maka harus ditepati syaratnya. Karena al-muslimun ala syurutin. Seorang muslim sesuai dengan syariatnya. Dan saya berpesan, pesan karena pengalaman. Jangan pernah mengatakan kepada istri, saya tidak akan berpoligami. Karena Allah subhanahu wa ta'ala mungkin membolak-balikan hati seorang manusia. Satu. Yang kedua, meskipun saking cintanya seseorang kepada istrinya, maka amalkan hadis Rasul yang berbunyi, ahbib habibaka haunan ma, asa an yubghidaka yauman ma. Cintai orang yang engkau cintai secukupnya. Mungkin engkau akan membencinya suatu hari. Wa abghid baghidaka yauman ma, asa an yuhibbaka yauman ma. Dan musuhi orang yang engkau musuhi secukupnya. Mungkin engkau akan mencintainya suatu hari. Nah ini para ikhwan, jangan terlalu serius. Bolehkah seorang wanita menikah dengan wali paman atau kakeknya dikarenakan ayahnya telah berpisah dengan ibunya dan tidak dapat dihubungi, menghindar ketika dihubungi, dan si ayah tersebut memiliki watak yang buruk dan kasar? Haram hukumnya. Tetap wajib dengan ayahnya. Karena para ulama mengatakan la nikaha illa biwali, tidak sah nikah kecuali dengan wali. Dan wali ada urutan aulawiyah, prioritas. Yang pertama ubuah, yaitu kebapakan, kemudian umumah, yaitu paman, kemudian anak, saudara, ada urutan-urutannya. Jadi kalau masih ada bapak, tidak boleh. Kecuali bapaknya tidak memberikan izin, padahal tidak ada halangan untuk tidak diizinkan. Maka dia mengangkat permasalahan tersebut kepada pengadilan. Boleh. Wallahu a'lam. Bagaimana meyakinkan orang tua akhwat, orang tua perempuan, agar mau menikahkan anaknya dengan saya untuk dijadikan istri kedua saya? Ulun belum pengalaman. Takoni pengalaman yang pengalaman takoni. Ada cerita Ustaz Firanda hadirnya hafizahullah. Beliau baca pertanyaan begini. Ustaz, bolehkah berpoligami karena ingin merubah keturunan? Kata Ustaz, poligami bukan hanya karena ingin merubah keturunan. Kalau ente ingin poligami, sudah poligami saja, jangan nyari-nyari alasan macam-macam. Ya. Kemudian beliau baca lagi. Ustaz, lalu bagaimana caranya agar bisa meminta izin untuk berpoligami kepada istri pertama? Beliau menjawab, ana aja gak diberi izin, bagaimana memberitahu antum? Kalau antum sudah sukses, beritahu saya. Ketika di Papua, saya ketemu teman saya karena Allah, panitia kajian, sudah lama gak ketemu kita, 2 tahun. Kemudian beliau cerita, Ustaz, saya heran Ustaz, istri saya itu, kata dia, saya berbicara tentang poligami, dia santai saja. Bahkan dia mengatakan, ayo cepat cari, kalau perlu saya carikan. Saya jadi takut Ustaz, jangan-jangan istri saya ini gak benar-benar cinta sama saya. Jadi aneh laki-laki itu. Tatkala diberikan izin, dia bingung. Ya subhanallah. Tatkala tidak diberikan izin, tambah bingung. Apakah batal wudu suami tersentuh istri kulit sama kulit? Maka jawabannya, pendapat yang lebih, ini khilaf diantara ulama, terjadi perbedaan pendapat diantara para ulama, dan pendapat yang lebih kuat, tidak batal kecuali jika menyentuhnya dengan syahwat. Rasulullah SAW, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Aulamastumun nisa." Atau kalian menyentuh wanita. Maka kata-kata menyentuh di sini, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu mengatakan jima', bersetubuh. Bukan menyentuh, hanya sekedar menyentuh. Ya, wallahu a'lam. Barakallahu fiik wa fiik. Bolehkah menjaharkan bacaan-bacaan salat-salat sunnah seperti salat duha, salat qabliyah, salat tahajud tatkala sendiri dalam rumah, yaitu baca Al-Fatihah dan surat yang dibaca? Yang saya tahu riwayatnya, sholat malam boleh sesekali dengan syarat tidak mengganggu orang yang sedang tidur di rumah. Ya, demikian. Adapun yang lain-lain saya belum tahu. Mohon maaf terlalu panjang. Kita cukupkan dengan ghafaratul majlis. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, ikut dukung dan berpartisipasi perjuangan dakwah sunnah.com dengan cara berikut.